Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Fanahmadullah 'azza wa jalla alladhi yassara lana hadha al-majlis al-mubarak نجتمع فيه في ذات الله وابتغاء وجه الله، نتذاكر فيه ما ينفعنا من أمر العلم، وهذا من عظيم نعم الله عز وجل على عباده، فإن من أعظم النعم نعمة العلم والمذاكرة فيه. وتعرفون فضائل العلم، فإن للعلم فضائل كثيرة، ومن فضائله أنه سبب عظيم للتمييز بين الحق والباطل، والهدى من الضلال، والصواب من الخطأ. فبالعلم تضيء لنفسك ولغيرك الطريق، وبه كذلك تستطيع أن تنزل المسائل منازلها، وأن تضع الأحكام في مواضع صوابها. وصدق الله عز وجل إذ يقول: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فنسأل الله عز وجل أن يمن علينا ويوفقنا ويعيننا على أنفسنا في الاستمرار في طريق العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الهداة المهديين في هذا الباب. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، الشيخ حفظه الله تعالى memulai nasihatnya dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, dan kepada seluruh pengikutnya sampai hari kiamat. Kemudian setelah itu beliau mengingatkan kepada kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling utama, Allah kumpulkan di hari ini di majlis ini dalam rangka thalabul ilmi, dalam rangka untuk mencari ilmu. Allah kumpulkan kita dalam keadaan untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Semoga upaya kita dalam mencari ilmu mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Perlu diingat bahwa memiliki ilmu agama, terbimbing seseorang untuk mencari dan memiliki ilmu agama, merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sungguh nikmat ketika Allah berikan, Allah anugerahkan kepada kita ilmu, Allah mudahkan bagi kita untuk mempelajari ilmu agama, Allah mudahkan bagi kita jalan-jalan untuk mengetahui ilmu agama. Sungguh ini merupakan nikmat yang sangat besar. Dan ketahuilah bahwasanya ilmu agama memiliki keutamaan-keutamaan. Di antara keutamaan ilmu agama, seseorang ketika memiliki ilmu agama, maka niscaya dia akan bisa memilahkan. Dengan ilmu yang dia miliki, dia bisa memilahkan antara yang hak dan antara yang batil. Mana yang benar, mana yang salah. Dengan ilmu agama, sungguh jalan kehidupan kita akan semakin bercahaya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita sehingga kita mampu menempatkan segala urusan pada tempatnya. Kita mendapatkan bimbingan dengan bimbingan yang benar, sehingga mampu memberikan atau menempatkan hukum pada tempatnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala katakan, apakah sama antara mereka yang berilmu dengan mereka yang tidak berilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi kita jalan untuk terus menerus istiqamah dalam talabul ilmi dan juga dalam mengamalkan ilmu yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Ayuh al-izzah, إن العلم النافع يعتبر من أعظم خصائص أهل السنة والجماعة، فبه تميزت عن سائر فرق الضلال، وبه استطاعت أن تكون أولى الفرق بالحق وأحقها به. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول كما جاء في رواية حديث معاوية رضي الله عنه في البخاري والحديث في الصحيحين من حديث ثوبان بلفظ آخر، قال عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خللهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. قال بعض أهل العلم: في اقتران هاتين الجملتين إشارة إلى أن الطائفة المنصورة والفرقة الناجية التي لا تزال ظاهرة بالحق وعلى الحق إلى قيام الساعة، من أعظم ظهورها اختصاصها بالعلم النافع واعتناءها به وحرصها عليه. ولهذا إذا تأملت حال الطائفة المنصورة والفرقة الناجية من بعد زمن الصحابة رضي الله عنهم من التابعين وأتباع التابعين إلى يومنا هذا، وجدت أن هذه الطائفة هي أولى الطوائف بالحق، وكان من أعظم خصائصها اعتناءها بماذا؟ بالعلم النافع. ولهذا فعلماء الإسلام من أئمة الهدى ومصابيح الدجى هم من أهل هذه الطائفة المنصورة والفرقة الناجية. فإن العلم النافع والاعتناء به من أعظم أسباب الظهور في الحق وبالحق، والسبب في ذلك كما تقدم أنه السبب الأعظم الذي به يميز الإنسان بين الحق من الباطل والهدى من الضلال. وفي هذا المجلس نطرق مسألة علمية في الحقيقة هي مسألة كبيرة وتحتها فروع ومسائل متشعبة، ولكن حسبنا في هذا المقام أن نتذاكر أصولا مهمة تدلنا بالثوابت والأصول الشرعية والأدلة من الكتاب والسنة على ما يجب على المسلم سلوكه فيها، وهي مسألة الإرهاب. هذه الكلمة التي صار يتلقفها ويتكلم بها مبطل ومحق، وربما كذلك وقع التوسع فيها في غير محل التوسع، ووقع كذلك الخطأ فيها حيث لا ينبغي الخطأ، والناس في هذا كما قيل أطراف ووسط. والحمد لله الذي هدى أهل السنة والجماعة لهذا الوسط بسلوكهم مسلك العلم فيه، الذي هو كما قلنا من أعظم نعم الله على أهل هذا الدين، ومن أعظم خصائص هذه الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. Kemudian setelah itu beliau mengingatkan kepada kita bahwasanya ilmu yang bermanfaat, ilmu agama yang bermanfaat merupakan ciri dari sekian ciri yang dimiliki oleh Ahlu Sunnah, yang dengannya agak terbedakan dari sekian banyak golongan-golongan yang sesat, sempalan-sempalan yang sesat. Karena Ahlu Sunnah selalu mengibarkan bendera ilmu di setiap masa. Mereka adalah umat yang senantiasa Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kemenangan kepada mereka. Dan mereka adalah umat yang lebih utama untuk mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka adalah umat yang semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing mereka dan menganugerahkan keselamatan kepada mereka. Ilmu yang merupakan ciri bagi Ahlu Sunnah telah diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga oleh Imam Muslim, dan dinukilkan dari lafaz dari Imam Bukhari hadis yang masyhur itu, barang siapa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan kebaikan kepadanya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memahamkan kepadanya urusan agama. Dan sungguh terus akan ada dari segolongan umatku yang mereka komitmen di atas hak, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemenangan kepada mereka, sehingga upaya segolongan orang yang ingin memberikan mudharat dan juga upaya segolongan orang yang ingin memberikan makar tidak menggeserkan posisi mereka. Dan kondisi ini terus akan didapatkan Ahlu Sunnah sampai hari kiamat. Di dalam hadis ada sebuah bukti dan juga sebuah pemahaman yang harus kita ingat, bahwa Ahlu Sunnah wal Jamaah atau Ta'ifatul Mansurah di antara ciri yang paling utama adalah semangat mereka untuk mencari ilmu dan semangat mereka untuk mengamalkan ilmu yang telah mereka ketahui. Jika kalian perhatikan sejak masa sahabat, kemudian berikutnya itu masa tabi'in, tabi'in tabi'in sampai hari kita saat ini, misalnya kita dapatkan bahwa golongan yang mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Ta'ifatul Mansurah, yang mana mereka senantiasa mengibarkan bendera ilmu, yaitu ilmu agama yang bermanfaat. Dan niscaya kita dapatkan pada setiap masa para ulama Ahlu Sunnah senantiasa mereka membawa lentera yang terang benderang, dan mereka adalah golongan yang mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka senantiasa menghiasi kehidupan mereka dan menebarkan dalam kehidupan ini ilmu yang bermanfaat, karena mereka yakin bahwa ilmu, yaitu ilmu agama, merupakan sebab yang paling besar yang akan mendatangkan pertolongan, dan dengannya kaum muslimin akan mendapatkan kemenangan. Dan dengan ilmu, seseorang akan meraih kemuliaan yang hakiki. Inilah sebab yang paling utama dan paling besar dari sebab-sebab kemuliaan, yaitu upaya untuk senantiasa menghiasi kehidupan dengan ilmu agama. Dengan ilmu agama akan terpilahkan mana yang hak dan mana yang batin, mana yang benar dan mana yang salah. Pada pertemuan kali ini kita akan berbicara tentang sebuah permasalahan yang sangat penting, permasalahan yang hendaknya setiap kaum muslimin memperhatikannya dan hendaknya mereka membekali diri mereka dengan dalil-dalil yang kokoh dari Al-Quran dan As-Sunnah, dan senantiasa hendaknya mereka berupaya untuk mengetahui apa jalan-jalan yang seharusnya mereka tempuh dan apa sikap yang harus mereka lakukan. Permasalahan yang akan menjadi pembahasan kita adalah Al-Irhab, yaitu permasalahan terorisme. Kalimat ini, kalimat Al-Irhab atau kata-kata Al-Irhab, merupakan sebuah kata-kata yang sering didengungkan di saat ini. Di antara mereka ada yang berbicara, tetapi pembicaraan mereka dibingkai dengan kebatilan. Tapi juga ada di antara mereka yang berbicara yang dibingkai dengan adillah. Tapi terkadang juga kita dapatkan sebelangan orang yang berbicara tentang permasalahan teroris, tapi mereka berpanjang dengan panjang lebar, melebarkan permasalahan yang bukan pada tempatnya, sehingga kadang-kala terjadi kesalahan yang seharusnya tidak terjadi. Kalau kita amati sebarangan orang yang berbicara tentang permasalahan teroris, maka di antara mereka ada yang melampaui batas, dan juga ada di antara mereka yang memang tidak mengetahui apa hakikat permasalahannya. Dan ahlu sunnah, mereka adalah golongan yang tengah. Mereka senantiasa mensikapi semua kejadian dengan ilmu. Dan ini merupakan kenikmatan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini merupakan ciri khas bagi ahlu sunnah di setiap masa. Ibadah Allah, هذا الموضوع كما سبق موضوع واسع، وحسبنا في هذا المقام القصير أن نقف وقفات مع أهم المسائل فيه، نقف بها على التصور الصحيح الذي ينبغي أن يعرفه المسلم، بل يجب في هذا الموضوع الهام. الوقفة الأولى في مدلول هذه الكلمة، فمدلول هذه الكلمة تحته مباحث، ونختصر على مدلولها في ثلاثة جهات. الجهة الأولى مدلولها في اللغة، والثانية مدلولها في الشرع، والثالثة مدلولها بالعرف. فأما مدلول معنى الإرهاب في اللغة، في لغة العرب بل وفي غير لغة العرب، لفظ يدل على معنى التخويف، والعنف، وعبارات وكلمات تدور حول معنى هاتين اللفظتين. فمن تأمل القواميس العربية وغيرها يجد أنها فسرت هذه الكلمة بما يدور حول معنى هاتين اللفظتين، ولكن هل تفسير أهل اللغة لمدلول هذه الكلمة كان على وجه اتفاق أن لفظة لا تستعمل إلا على وجه الذم، أم تستعمل على وجه المدح؟ من تأمل وتتبع القواميس والمعاجم وما ذكره أهل اللغة فإنه سيجد أن اللفظة هذه يؤتى بها في سياق فيكون على وجه الذم، ويؤتى بها بسياق آخر فيكون على وجه المدح. فإن كان على وجه فيه وضع الشيء في موضعه فهو ممدوح، وإن كان ليس كذلك فهو مذموم. وهكذا كذلك جاء معنى مدلول هذه الكلمة في الشرع، لأن الشرع نزل باللسان العربي ومنه القرآن، أنزل علينا باللسان العربي المبين أي الواضح تمام الوضوح، ولهذا فإن هذه الكلمة تطلق أحيانا على وجه ممدوح وأحيانا على وجه مذموم. وبه نعرف أنه من الخطأ تعميم الحكم في مدلول هذه الكلمة دون تفصيل، خصوصا إذا نسب ذلك إلى الشرع، لأن هذا من الافتراء على دين الله جل وعلا وشرعه. بل إن مدلول هذه الكلمة قد يأتي على وجه ممدوح إذا كان في وضع الشيء في موضعه وفي إحقاق الحق، وقد يكون على وجه مذموم وهو إذا لم يكن فيه وضع الشيء في موضعه الصحيح، بل كان على وجه الظلم والعدوان. فمن الأول قول الله عز وجل في كتابه الكريم: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ورباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. فقوله سبحانه ترهبون به عدو الله وعدوكم، لفظ الإرهاب هنا ذكر على وجه الذم أو المدح؟ ها؟ المدح، لكنه بالمعنى الحق الذي فيه وضع الشيء في موضعه والذي فيه إحقاق الحق ورد الباطل. فمعنى الإرهاب ها هنا هو الإرهاب الذي يكون به دفع العدوان المعتدين على أهل الحق، ولهذا قال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ماذا؟ ترهبون به عدو الله، يعني حتى لا يعتدي عليكم أحد فيهلك أهل الحق أو يبغي عليهم. فأعدوا لهم العدة من قوة والقوة معنى عام يشمل كل معاني القوة الحسية والمعنوية، وأولها كما جاء في الصحيح في حديث عقبة الرمي، قال عليه الصلاة والسلام بعد أن تلا الآية وأعد لهم ما استطعتم من قوة، قال ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. فبه نعرف أن هناك معنى ومدلول صحيح بالشرع يجب أن لا يجحد ولا ينكر، بل اتفق العقلاء قبل الإسلام فضلا عن بعد الإسلام إلى يومنا هذا أن هذا المعنى من الحقوق التي لا يجوز هدرها. وهل قامت جيوش الشعوب في ممالك وبلدان الناس مسلمين وغير مسلمين إلا لمثل هذا المعنى؟ وهو ماذا؟ إرهاب كل ظالم ومعتدي ألا يعتدي على مظلوم، وألا يستضعف ضعيف. فهذا معنى تقره الفطر وجرى به العرف ودل عليه الشرع. وأما المعنى الثاني فهو ما يكون بمعنى الإفساد من إدخال الرعب على الأبرياء والمستأمنين ممن لا يجوز تخويفهم فضلا عن أذيتهم وظلمهم. وفي هذا المعنى جاء قول الله عز وجل إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون بالأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. هذه الآية فيها معنى الإرهاب المذموم، وهو من تخويف الآمنين والاعتداء عليهم، فمن فعل ذلك فالشرع يأمر بتأديبه وعقابه بحسب اعتدائه وبحسب ظلمه. وأما مدلول هذه الكلمة في العرف فتتجاذبه مفاهيم كثيرة صائبة وخاطئة، والخطأ فيها أكثر من الصواب، ولكن استقر مؤخرا على أن معنى مدلول هذه الكلمة حتى عرفته جهات متنوعة كافرة وغير كافرة أنه بمعنى تخويف، التخويف والاعتداء على من لا يجوز تخويفه واعتداؤه من المدنيين وغيرهم مما لا يجوز الاعتداء عليهم وهم على ذاك الوصف. هذا معنى مختصر لتفسيرهم لهذه الكلمة. فبه يعرف أن هذا المدلول إن كان قصد لفظه ومعناه الصحيح فهو مما يقره الإسلام ولا ينكره. فالإسلام لا يقر هذا المعنى الذي فيه الاعتداء على من لا يجوز الاعتداء عليه. والتخويف على من لا يجوز تخويفه، بل هذا مما وضع الإسلام فيه الأحكام الشديدة حسما لهذه المادة وقطعا لشرها، وليس في تشاريع أهل الأرض وأحكامهم وقوانينهم شيء مثل حزم ما في ديننا لمثل هذا الشر العضال. فكان في ديننا من الحق ما فيه الكفاية والغنية عن أن نلتفت شرقا وغربا إلى ما سوى هذا الحق الذي أنزله الله سبحانه وتعالى. المسلمين رحمهم الله، permasalahan ini yaitu terorisme merupakan permasalahan yang penting, dan pembahasan ini tentunya merupakan pembahasan yang cukup panjang. Saya perlu diingat bahwa permasalahan ini tentunya memiliki beberapa usul yang harus paham oleh kaum muslimin. Dendanya perkara yang sifatnya usul yang berkaitan tentang terorisme ini menjadi perhatian oleh seluruh kaum muslimin, sehingga kaum muslimin memiliki gambaran yang jelas dan benar tentang terorisme dan sikap apa yang seharusnya ditempuh menghadapi kondisi yang seperti itu. Kata terorisme dalam bahasa Arab yaitu al-irhad memiliki beberapa cakupan makna. Secara ringkas kita melihat kata terorisme dari tiga sisi. Yang pertama, secara bahasa kandungan makna al-irhad atau terorisme secara bahasa. Yang kedua, kandungan makna terorisme secara syar'i. Yang ketiga, secara 'urf. Itu kebiasaan atau yang menjadi makna secara umum yang telah diketahui oleh keumuman kaum muslimin atau keumuman umat manusia. Secara bahasa, kata-kata terorisme atau al-irhad, kalau kita perhatikan konteks kalimat ini dan dikembalikan dari sisi makna bahasa Arab, jika dikembalikan kepada kamus-kamus berbahasa Arab, ataupun jika dikembalikan kepada kamus yang lainnya, kamus bahasa-bahasa asing, ketika menjelaskan tentang kalimat terorisme, maka kita akan bisa melihat bahwa kata terorisme ini memiliki makna yaitu at-takhwif wal-'udwan, memiliki makna membuat teror, yaitu menanamkan ketakutan, memberikan rasa takut, dan juga memberikan kezaliman atau kekerasan kepada umat manusia. Yang pertama yaitu takwif, menanamkan rasa takut dan memberikan atau melakukan tindak kekerasan kepada umat manusia. Dua makna ini merupakan makna yang disepakati dalam semua bahasa, bahwa kalimat terorisme memiliki arti menanamkan ketakutan dan mengancam atau memberikan sebuah tindakan kekerasan kepada umat. Dan tatkala kita memperhatikan makna terorisme secara bahasa, tentunya kita akan bertanya, apakah kandungan makna yang ada ini memiliki sifat makna yang tercela atau terpuji? Kalau kita melihat dari makna yang telah disebutkan, mungkin tergambar di benak kita, apakah memiliki arti yang terpuji atau tercela? Dan kata beliau, kalau kita memperhatikan para ahli bahasa, tatkala mereka mempergunakan atau menerjemahkan kalimat irhab ataupun terorisme, maka sungguh kandungan makna ini bisa disesuaikan dengan keadaan yang terkadang menjadi sebuah perbuatan yang terpuji, tapi terkadang juga menjadi sebuah perbuatan yang tercela. Maka tatkala kalimat teror ini digunakan pada tempatnya, dipergunakan pada tempatnya, tentunya ini akan memiliki makna yang benar, atau bahkan akan menjadi sebuah perbuatan yang terpuji. Jadi tatkala kita menempatkan bukan pada tempatnya, maka tentunya akan menjadi sesuatu yang tercela. Kemudian kalau kita kembali kepada makna secara syar'i, maka sungguh juga kita akan mendapatkan, khususnya tentunya syariat kita yang kita kembalikan kepada Al-Quran, dan Al-Quran turun dengan bahasa Arab, dan tentunya kandungan penjelasan yang ada dalam Al-Quran memiliki makna yang sempurna dan jelas, yang tentunya akan bisa dipahami bagi mereka yang membacanya. Oleh sebab itu, kata-kata terorisme ataupun irhab secara syar'i juga bisa bermakna terpuji, tapi kadang-kala memiliki makna tercela. Yang harus kita ingat untuk kita mengglobalkan hukum atau menjadikan makna menjadi satu, bahwa segala makna terorisme adalah tercela, hal ini adalah kesalahan. Terlebih lagi kalau kita melihat fenomena di masa ini yang muncul sebagian orang yang tidak mempertimbangkan makna irhab secara syar'i, yang akhirnya menjerumuskan mereka untuk menerjemahkan dan memahamkan makna terorisme secara salah, menerjemahkan makna terorisme secara salah, sehingga akibatnya pun menjadi fatal. Oleh sebab itu harus kita ingat bahwa kalimat ini terkadang memiliki cakupan makna yang benar dan terpuji, tapi terkadang memiliki cakupan makna yang tercela karena di sana ada unsur kebaliman. Kalimat irhab menjadi sesuatu yang terpuji apabila disesuaikan dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala tatkala Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman, hendaknya kalian persiapkan dengan kemampuan yang ada pada kalian dari segala bentuk kekuatan, dari kuda-kuda yang ditambatkan, yang dengannya kalian bisa memberikan rasa takut kepada musuh-musuh Allah dan juga musuh Rasulnya, dan juga bisa memberikan rasa takut kepada orang-orang yang kalian tidak ketahui mereka, tetapi Allah Subhanahu wa taala mengetahui mereka. Kalau dikembalikan makna al-irhab dengan ayat ini, maka tentunya akan menjadi terpuji. Berarti makna al-ihram itu sebuah kewajiban yang harus ditempuh oleh kaum muslimin untuk mempersiapkan kekuatan yang dengannya akan terjaga kehormatannya, agamanya, dan hak-hak yang memang harus mereka jaga. Bahkan terjaganya agama dan kehormatan merupakan sesuatu yang wajib yang harus ditempuh oleh setiap muslim. Sehingga sekala ada segolongan orang yang ingin mengacau dan ingin melakukan kezaliman kepada kaum muslimin, maka niscaya kaum muslimin dengan kekuatan yang mereka miliki, mereka mampu untuk melawannya. Dengan kekuatan yang dimiliki, maka semua kaum muslimin akan terjaga kehormatan dan kemuliaan mereka. Tetapi ingat bahwa kekuatan yang harus dipersiapkan oleh kaum muslimin itu mencakup semuanya, baik kekuatan yang sifatnya hissiyah atau ma'nawiyah. Hissiyah yang tidak nampak, atau saya ulangi, hissiyah, ada kekuatan yang sifatnya lahiriah, ada pun ma'nawiyah, ada kekuatan yang sifatnya tidak nampak, itu keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang sifatnya hissiyah telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai riwayat dari Abu radhiyallahu taala anhu. Beliau menyebutkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sebuah kekuatan atau makna kekuatan secara hissi. Kata beliau, Rasulullah bersabda, sungguh kekuatan itu pada sebuah bentuk lemparan, yaitu ar-ramyu. Kekuatan itu ada dalam bentuk lemparan, dalam arti tentunya kemampuan kaum muslimin dan kepandaian kaum muslimin dalam membela dirinya dengan senjata yang mereka miliki. Dan jika dikembalikan makna irhad sebagai yang telah kita sebutkan, maka tentunya akan menjadi mahmud, itu menjadi makna yang terpuji. Tetapi kalau kita kembalikan dari gejala yang muncul di saat ini, muncul beragam golongan yang mana mereka mengartikan makna terorisme selalu dengan makna yang tidak adil, yang mana mereka mengembalikan makna terorisme secara sepihak saja. Yang wajib bagi kita hendaknya kita memahami makna irhab ini sebagaimana yang telah dicontohkan dari ayat, dari firman Allah Subhanahu wa taala. Bahkan membela hak dan memiliki persiapan untuk membela hak yang dia miliki, ini merupakan perkara yang sudah menjadi kewajaran di setiap masa. Bahkan sebuah Islam pun di setiap negara dan setiap umat, mereka memiliki kekuatan dan berupaya untuk memiliki kekuatan yang dengannya akan terjaga hak-hak yang mereka miliki. Dan kembali kepada makna yang sebenarnya, yang sesuai dengan makna syar'i, bahwa dengan persiapan kekuatan yang dilakukan oleh kaum muslimin, maka sungguh akan terjaga kehormatan mereka, sehingga orang-orang yang lemah tidak diganggu, mereka yang lemah tidak diganggu, tidak mendapatkan sikap kezaliman dari orang lain. Dan ini merupakan sebuah kondisi yang seharusnya menjadi perhatian bagi seluruh kaum muslimin. Bahkan secara utuh manusia mencari keamanan merupakan sesuatu yang wajar, dan itu adalah fitrah. Ada makna yang kedua dalam sebuah ketiga makna, yaitu al-ifsad, yang memiliki makna merusak. Dalam arti kata, kata-kata ilhad menjadi terjemah, dimaksudkan dengan kata-kata terorisme, yaitu memberikan rasa takut kepada orang-orang yang baik, memberikan rasa takut dan mengancam orang-orang yang baik dan orang-orang yang seharusnya dijamin keamanan mereka, yang tidak boleh untuk kita melakukan kezaliman kepada mereka. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang membuat kerusakan di atas muka bumi, yang mana mereka memberikan rasa takut kepada orang-orang yang baik, mengacau keamanan kaum muslimin atau satu umat yang seharusnya keamanannya dijaga. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya balasan bagi mereka yang memerangi Allah dan Rasulnya dan senantiasa berupaya untuk melakukan kerusakan di atas muka bumi ini, hukuman yang diberikan kepada mereka, yaitu orang itu dibunuh atau orang itu disalib atau dipotong tangan dan kakinya secara menyilang, atau mereka dijauhkan daripada tempat tinggalnya. Dan ini merupakan balasan yang setimpal di kehidupan dunia ini, dan sungguh baginya di akhirat kelak mereka akan mendapatkan azab yang sangat besar. Orang yang memberikan rasa takut kepada suatu umat yang seharusnya keamanan yang ada pada mereka terjaga, ini merupakan bentuk teror kepada mereka. Dan pada kondisi seperti ini, kalimat irhad menjadi mazmum, menjadi tercela. Karena syariah kita memerintahkan kepada kita untuk buat adil, memberikan perlindungan dan memberikan hukuman kepada mereka yang mengganggu keamanan satu umat yang seharusnya keamanan mereka terjaga dan dijaga. Adapun kalau kita kembali kepada makna yang ketiga, mana yang dipahami secara umum di tengah-tengah umat ini, maka disini kita akan mendapatkan beragam definisi. Ada di antara mereka yang mendefinisikan secara salah, tetapi ada juga di antara mereka yang mencocoki syariah kita. Selama yang mereka definisikan sesuai dengan timbangan syar'i, maka tentunya apa yang mereka maksudkan dengan terorisme menjadi benar. Padahal sesuai tentunya dengan timbangan syar'i, yaitu terjaganya kehormatan kaum muslimin, yang mana mereka memiliki kekuatan yang dengannya mereka membela dari upaya seorang orang yang ingin memberikan rasa takut dan orang-orang yang mengancam keamanan mereka. Kemudian setelah itu, Syekh mengingatkan kepada kita bahwa agama kita itu agama Islam senantiasa menjaga segala permasalahan yang dengannya akan terjaga kehormatan kaum muslimin. Karena sesungguhnya Islam merupakan agama yang terus akan membela kebenaran dan yang akan mengokohkan segala perkara yang dengannya akan terjaga kehormatan dan hak kaum muslimin. Maka sungguh tidak boleh bagi kita dan siapapun untuk memberikan rasa takut kepada umat ini. Janganlah kita bersikap zalim dan berzalim kepada umat ini. Ingat bahwa agama Islam memiliki hukum-hukum yang kesemuanya harus tempatkan pada tempatnya, sehingga dengannya segala bentuk kejelekan bisa dihilangkan, dan dengannya umat ini akan mendapatkan kedamaian. Dan bagi kita tentunya, hendaknya kita mencukupkan dan memahami kalimat terorisme atau al-irhad sebagaimana telah diterangkan dalam syariah kita. Dan janganlah kita tertipu dengan beragam definisi yang kadang-kadang hanya bermakna secara sepihak sebagaimana dilakukan oleh sebagian orang, baik yang dilakukan oleh orang-orang yang berada di negeri timur atau di negeri barat, yang mana mereka mendefinisikan makna irhab hanya sesuai dengan kepentingan mereka. Amma al-waqfah al-thaniyah fahiya fi makna al-jihad. فإنه مما سبق يعلم أن الجهاد في سبيل الله حق دلت عليه الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة، وجرى عليه علم وعمل سلف الأمة، بل ما من مسلم إلا ويعلم أن الجهاد في سبيل الله أحد ثوابت وأصول هذا الدين، ولكن كذلك لا بد من تفسير معنى الجهاد الحق الذي هو من أصول ديننا ودلت عليه أدلة الكتاب والسنة، والتفريق بينه وبين ما ينسب إلى دين الله جل وعلا من الجهاد وهو من الفساد في الأرض. فصار أهل السنة والجماعة الطائفة المنصورة والفرقة الناجية في فهم مدلول هذه الكلمة والعمل بها وسط بين أطراف، وسط بين أهل التفريق الذين جهلا ونفاقا ومجاراة للكافرين، فإن منهم الأهل الجهل ومنهم أهل النفاق، من نفى هذا الأصل من أصول ديننا وحرف وغير وبدل دين الله عز وجل بجحود هذه الفريضة التي دلت عليها أدلة الكتاب والسنة وأجمعت عليه الأمة. وفي مقابل هؤلاء، أولئك أهل الفساد في الأرض الذين تعلقوا خطأ وظلما وزورا، فإن منهم الجاهل الذي انطلت عليه بعض الشبهات بجهله فسمى الفساد في الأرض من الجهاد ونسبه إلى دين الإسلام، والإسلام من فعلهم بريء، وربما أعانهم على ذلك بعض المفسدين من المنافقين الذين يستغلون أمثال هؤلاء الجهلة لتشوه به صورة الإسلام، وليس شيء يدلك على ذلك ويبرهن لك صدق ما سمعت ما تسمع به، ولا يخفى عن العقلاء من إيواء رؤوس الفساد في بلاد الكفر، فتجد رؤوس خوارج هذا العصر وأهل الإفساد يلجؤون إلى بلاد الكفر ويجدون صدورا مفتوحة لإيوائهم، ثم من بلاد الكفر يدبرون ويخططون الفساد في بلاد الإسلام. وهل هذا إلا يدلنا على أحد المعنيين الذي بهما حصل معنى الإفساد بنسبة شيء إلى الدين، الدين منه براء. ومما سبق نعلم أن الجهاد الحق في ديننا هو أحد معنيين اثنين. المعنى الأول الجهاد الذي يكون به دفع اعتداء المعتدين من الكافرين والظالمين على المسلمين، فإن هذا من الجهاد الذي به يبقى الحق، وتكون كلمة الله هي العليا، وكلمة الذين كفروا هي السفلى، وهو الجهاد الممدوح الذي به لا ينطفئ نور الله، لأن أهل الحق لو تركوا الكفار يعتدون على المسلمين لأطفأوا ماذا؟ نور الحق، كما قال الله عز وجل يريدون أن يطفئوا نور الله، هذا هو حقيقة حال الكفار، ولكن يأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وهذا النوع من الجهاد أمر به أهل الإسلام أن يدفعوا بغي المعتدين والباغين بكل ما يستطيعون، حتى ولو شارك معهم الأطفال والنساء وأصحاب العاهات من الضعف أعرج وأعور. وفي هذا قول الله عز وجل انفروا خفافا وثقالا، خفافا أي من ليس له مانع ولا عذر، وثقالا أي حتى أصحاب الأعذار، حتى أصحاب الأعذار حين يبغي أهل الظلم والعدوان على أهل الإسلام لا ينبغي أن يتخلفوا، بل كل واحد يدافع عن دين الله ولو كان به عذر بحسب استطاعته. وهذا ليس عند أهل الإسلام فقط، بل هذا فطر به كل الناس، وهو عند أهل العدل والإنصاف عين العدل بل عين الحق، أن يدفع المظلوم المظلم عن نفسه. فبأي شرع أو عقل يجحد مثل هذا المعنى من الجهاد؟ ويأتي بعض العقلانيين واللادينيين وأهل الجهل فيقول ليس في الإسلام جهاد، وإنما كان في أول الإسلام، وأما الآن فلا يوجد جهاد وهو منسوخ. سبحان الله، من أين أتيت بهذا؟ وهل شعب من الشعوب كافرا فضلا عن مسلم إلا ويعد جيشا قويا لحماية شعبه وحقوقه وحريته؟ فكيف يمنع أهل الإسلام من مثل هذا المعنى الذي لا تجحده الشعوب على كفرها، فضلا عن الأدلة الكثيرة التي علمناها من أدلة الكتاب والسنة وما أجمعت عليه الأمة؟ وأما المعنى الثاني من معنى الجهاد الحق فهو الجهاد لإيصال الحق إلى من لم يسمعه، لأن عدم إيصال الحق إلى من لم يسمعه من الظلم. أليس دعاة الحرية في هذا الزمان يزعمون أن الإنسان له حق الاختيار ولا يجوز أن يمنع الإنسان مما يحبه ويرغب فيه، كما لا يجوز أن يحجز عنه ما ينبغي أن يتعرف عليه، لأن هذا معنى الحرية عندهم. فكيف يكون التعامل مع الإسلام هو الحجب وهو الكتمان؟ أليس هذا مما ينافي معنى الحريات التي ينبغي أن تعطى شعوب؟ ولهذا فإن الإسلام لا يأمر في هذا النوع من الجهاد بالجهاد بالسيف والسنان ابتداء، بل يأمر أولا بالسماح بعرض الإسلام وعدم الوقوف أمامه، هذا في حال قوة دولة الإسلام، كما ثبت في صحيح مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أرسل سرية وأمر عليهم أميرا أمره قبل القتال أن يدعو من أرسل إليهم بأحد خصال ثلاث: إما الإسلام، وإما الجزية، وإما الجهاد. وهذا معنى حق دلت عليه الأدلة الشرعية من الكتاب ومن السنة. لا يجوز جحود مثل هذا المعنى ولا إنكاره، بل من جحد مثل هذا المعنى الذي دلت عليه أدلة الكتاب والسنة فهو كافر، لأنه جحد ما هو معلوم من الدين بالضرورة. كما أن من تعلق بهذا على الفساد في الأرض فهو كذلك مخطئ وظالم، ويجب أن يعامل بالمعاملة الشرعية الصحيحة.